Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baiklah para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini kita akan mengkaji bagaimana kita harus sabar walaupun kita tidak mengetahui apa-apa yang akan terjadi kepada kita. Tapi itulah perintah Allah yang sesungguhnya melalui surat Al-Kahfi ayat yang ke-68 yang kita akan kaji saat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi al khubra. Artinya, dan bagaimana kamu dapat sabar atas sesuatu yang kamu belum mempunyai pengetahuan yang cukup tentang hal itu. Ayat ini yaitu mengatakan, yaitu Nabi Khidir mengatakan kepada Nabi Musa alaihissalam bahwasanya ada hal yang sangat penting dalam pelajaran ini, tapi pelajaran itu adalah belum kita dapat merabanya, menemukannya. Maka kunci pertama itu adalah sabar akan membuka jalan seluas-luasnya. Ibaratkan pemuda beriman Ashabul Kahfi itu, mereka itu karena sabar sehingga dapat menemukan solusinya, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala perjalankan mereka ke gua Kahfi tersebut sehingga Allah selamatkanlah dari segalanya. Walaupun orang menutupi pintu gua itu tidak akan berpengaruh, karena sebabnya mereka itu sabar sehingga datanglah rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun notabanenya mereka itu tidak akan mengetahui bagaimana sesungguhnya ke depan itu akan terjadi apa-apa. Inilah nikmatnya kalau kita menjalani hidup kita ini dengan sabar, sehingga logika yang begitu indahnya, yang begitu bagusnya itu akan mengalahkan segala sesuatunya dengan kesabaran kita. Itulah konsep agama yang betul-betul ditanamkan Allah sebagai senjata orang-orang yang beriman, orang-orang yang mukmin kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau kita ditanyakan sampai kapan waktu sabar tersebut, tentunya kalau dalam pandangan agama selama dia itu ibadah, maka sabar ini tidak ada batasnya atau tanpa batas sama sekali. Itulah pengertiannya. Maka jangan kita tanyakan sampai kapan batas waktunya. Tidak. Karena ini merupakan ibadah, maka konteksnya kalau dalam ibadah itu adalah sampai ajal datang menjemput kita. Itulah kita artikan ibadah. Wa'budullah hatta ya'tiakal yakin. Sembahlah Allah, mengabdilah kepada Allah sampai datang ajal menjemputmu. Itulah arti kesabaran yang sesungguhnya, yaitu melalui firman Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Allah mengatakan wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Khubra di sini adalah belum cukup, lam tuhit belum cukup pengalaman. Bagaimana orang itu sabar? Apakah mesti selamanya itu ada orang mesti pengalaman dulu baru dia sabar? Tidak. Dia harus dilakukan apapun yang terjadi. Tau'an wa karhan, suka atau tidak suka, mesti kita harus sabar ketika kita ingin menegakkan dan mengagungkan ajaran Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah ada narasumber kita di sini, yaitu Dr. Zainal Arifin, akan memberi wawasan yang lebih luas lagi. Fadhal Ustaz. Terima kasih Ustaz Haji Fajrul Haq. Dengar yang dimuliakan Allah, judul yang dapat kita ambil di hari ini adalah sabar itu kebahagiaan. Ketika sabar sudah mencapai puncak kebahagiaan, maka seperti kata Ustaz Fajrul Haq tadi, tidak perlu ditanya sampai kapan kita bersabar, karena tidak ada seseorang pun yang mau berakhir kebahagiaannya. Begitulah ketika sabar sampai pada puncak kebahagiaan, orang sudah menikmatinya. Sabar sudah sampai taraf kenikmatan. Kapan sabar itu sudah sampai taraf kenikmatan? Apabila dia sudah sampai berpengalaman dalam hidup ini, sehingga dia sabar dalam mengarungi kehidupan. Contohnya, anak kecil yang disuruh menghafal kali-kali, terkadang dia tidak sabar. Tetapi orang yang sudah pakar menghafal kali-kali di luar kepala, maka dia sudah menikmati dampak positif dari kesabarannya saat dia menuntut ilmu tadi. Begitulah, sabar sudah sampai puncak kenikmatan dan kebahagiaan akibat dia sudah begitu pengalaman dalam hidup ini. Pendengar yang dimuliakan Allah, sabar itu kebahagiaan. Kenapa demikian? Orang yang membanting tulang, yang belajar bersungguh-sungguh hari ini, di sementara kawan-kawannya yang lain bermain-main, berpesta pora, berkunjung ke sana kemari, menghabisi waktu, maka di kemudian hari kita menemukan siswa yang belajar menekuni pelajarannya dengan penuh sabar. Dia menggunakan waktu, jam, menit, detik untuk meraih ilmu, akhirnya menjadi orang yang bahagia. Dia menjadi orang yang menikmati hidupnya karena pengorbanan belajarnya di masa yang lalu. Begitu juga mukmin yang sabar dalam beribadah, sebagaimana disebutkan oleh Ustaz Fajrul Haq kemarin, sholat, menikmati sholatnya dan bahagia sholatnya, menikmati sedekah yang dia bagikan, infak zakat yang dia berikan, karena dia melihat kebahagiaan di muka orang-orang tersebut sehingga hatinya pun bahagia. Dia menjadi manusia yang bahagia, menikmati hidup ini berkat kesabarannya. Di dunia ini dia bahagia, di akhirat kebahagiaannya tanpa batas. Inilah tema kita, sabar itu kebahagiaan. Sabar itu adalah proses sehingga orang bisa sampai menikmati kesabaran, sehingga dia pun paham benarlah bahwa sabar itu kebahagiaan yang membahagiakan. Sebagaimana firman Allah, wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Manusia tidak akan sampai pada puncak kesabaran sebelum dia memiliki pengalaman yang luas bagaimana hidup harus sabar. Ya. Yeah. Kata-kata hidup harus sabar itu adalah menjadi pedoman utama di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena kalau seorang tidak sabar, maka dia akan mendapatkan bencana, malah susah. Dia pikirkan terus. Maka Allah sebetulnya memberikan konsep yang paling indah, sebagaimana yang disampaikan oleh Ustaz kita tadi, Dr. Zainal Arifin. Sabar itu adalah kebahagiaan ketika seseorang itu dapat mampu melaksanakan kesabaran itu karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun logika orang mengatakan bahwasanya kita ini akan hancur, kita ini akan dikejar oleh musuh, sebagaimana cerita kisah Nabi Musa dengan bala tentara Fir'aun sampai di tepi Laut Merah tidak dapat berguna apa-apa, tapi dengan sabarnya, bahwasanya sabar itu yakin akan datang pertolongan Allah, insya Allah akan tolong Allah, ditolong Allah, melebihi dari logika kita yang kita pakai pada saat itu. Maka Allah membelahkan lautnya sehingga nampak daratan laut itu, sehingga mudahkan para pengikut-pengikut Nabi Musa untuk mengikuti, disebabkan satu saja, kesabarannya dalam melaksanakan ibadah. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan nikmatnya di akhirat, bukan untuk di dunia. Di dunia ini adalah silih berganti, tidak bisa dipastikan bahwa orang yang sakit itu adalah memang betul-betul dapat cobaan dari Allah. Padahal tidak. Bisa jadi Allah memberikan hal tersebut untuk lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus sabar dapat menerima hal itu. Seperti Nabi Ayub, seorang nabi, sakit, ditimpa musibah sebelumnya, anak-anaknya meninggal, sehingga tinggallah Nabi Ayub dengan istrinya. Sehingga pada saat itu banyak sekali goncangan-goncangan yang menyentuh jiwanya, sehingga ia merasakan hal tersebut adalah memang betul-betul cobaan. Maka dengan sabar itu dan bermunajat kepada Allah, insya Allah kita akan mendapat pencerahan demi pencerahan. Maka lakukanlah ini, budayakanlah ini dalam kehidupan keluarga kita. Kita ajarkan sesama agar kita dapat berbagi rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan sabar kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Saya Fazrul Haq bersama Ustaz Zainal Arifin. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sisa dua lagi.